alihi wa ashabihi wa lahum wa ba'd. Qala Syekh rahimahullah qawluhu alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم كاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Dalam ayat-ayat ini Allah berkata tentang orang-orang munafikin dan yang semisal mereka yang berwala, menyerahkan kesetiaan, cinta, pembelaan, kemudian kedekatan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang Yahud. Ahlul Kitab termasuk di sini. Kalau sekarang setelah Rasulullah itu ini orang-orang An-Nasara, orang Nasrani. Allah mengatakan tentang mereka bahwa mereka orang-orang yang berloyal berwala kepada orang-orang yang murka ya Allah ini, ma hum minkum wala minhum, tidaklah mereka bagian dari kamu dan mereka pun juga bukan bagian dari orang-orang nasnam ahlul kitab tersebut, orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu. Dan bahkan mereka berani bersumpah dengan dusta padahal mereka mengetahui. Allah menyiapkan untuk mereka azab yang sangat keras, sungguhnya sangat buruklah apa yang mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng, lalu mereka menjadi menghalangi manusia dari jalan Allah, maka bagi mereka adab yang sangat adab yang menghinakan. Tidak akan berguna bagi mereka, tidak akan menyelamatkan mereka sedikit pun harta dan anak-anak mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka itu kekal di dalamnya. Pada hari Allah mengumpulkan mereka, membangkitkan mereka semuanya, lalu mereka bersumpah bahwa mereka bersumpah kepada Allah bahwa mereka sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu, dan mereka mengira bahwa mereka berada di atas sesuatu yang di atas al-haq, padahal sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Mereka dikuasai oleh syaitan lalu membuat mereka lupa dengan zikrullah atau lalai meninggalkan zikrullah. Mereka itu adalah kelompok ataupun golongan syaitan, dengan ketahuilah sungguhnya golongan syaitan itu pasti mereka merugi. Qala Syekh rahimahullah يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارى. Ini Allah menerangkan tentang buruknya keadaan orang-orang munafikin yang berwala. Wala di sini menyerahkan cinta, kesetiaan, pembelaan, kedekatan, tolongan, dukungan, nah, kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang dan selain mereka. Wa ghairihim mimman ghadiballahu alaihim, dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Wa nalu min la'natillahi awfa nasibin, mereka menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala se'awfa nasib, yakni bagian yang terbesar. Wa annahum laysu minal mu'minin, bahkan mereka bukan orang-orang yang termasuk orang-orang yang beriman. Wala minal kafirin, dan tidak termasuk golongan mereka, tidak termasuk kelompok mereka, tidak pula termasuk bergabung dengan orang-orang mukminin. Mudzabbina baina dzalik la ilaha ula wala ilaha ula, mereka ragu-ragu, mereka mau masuk dalam mukmin, mereka tidak termasuk mukmin, mereka termasuk orang yang ini, orang-orang Yahudi, orang-orang yang kafir, mereka tidak termasuk pula golongan tersebut. Falaisu mu'minina zahiran wa batinan, ini maksudnya mereka tidak termasuk orang mukmin baik secara zahir maupun batinnya. Li'anna batinahum ma'al kufar, karena hati mereka, hati mereka, batin mereka cenderung kepada kekafiran, senang kepada kekafiran, bersama orang-orang kafir, dekat dengan orang-orang kafir. Wala ma'al kuffari zahiran. Tetapi secara zahir mereka tidak kafir. Dalam artian tidak bersama orang-orang kafir. Mereka takut ya, ditumpahkan dalam mereka. Mereka takut digolongkan dengan orang-orang kafir tersebut. Wala ma'al kuffar zahiran wa batin. Dalam artian batin di sini mungkin tidak sepenuhnya mereka merasa diri mereka itu orang yang kafir atau dekat dengan orang kafir. Lianna zahirahum ma'al mu'minin. Secara zahirnya dia bersama orang-orang yang mukmin, salat bersama kaum mukminin, bahkan di belakang Rasulullah berjihad bersama orang-orang mukmin. Tapi kalau ini setiap kali ada kesempatan atau misalnya apabila orang-orang kafir itu datang, yakni mungkin kepada menyerang orang-orang mukminin, mereka ingin seandainya orang-orang mukminin ini kalah, seandainya orang-orang mukminin ini musnah, bahkan mereka berharap seandainya Rasulullah dan kaum mukminin keluar berangkat berperang, mereka ingin kalau bisa jangan kembali Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ini keinginan mereka. Senang kalau kaum mukminin kalah, senang kalau orang-orang Islam itu celaka, binasa, dan senang kalau agama Allah ini padam. Ini keinginan mereka. Tapi mereka menampakkan. Nah, kalau kaum mukminin yang menang, mereka sedih. Mereka simpan kesedihan itu karena mereka tidak mencapai tujuan dan keinginan mereka. Wa hadha wasfuhum. Inilah sifat-sifat mereka ya alladzi na'atahumullahu bih, yang Allah terangkan tentang mereka. Walhal, kenyataannya annahum yahlifuna ala diddihi alladzi huwa al-kadhib. Mereka bersumpah untuk yakni lawannya. Mereka tidak seperti itu. Annahum mu'minun. Mereka itu adalah orang yang mukmin. Dan yang mukmin. Banyak orang-orang yang mengaku diri mereka Islam itu padam. Mereka selalu ingin berusaha untuk orang Islam itu keluar dari Islamnya. Yakni lambangkan dengan orang-orang jil dan jin sekarang ini. Orang-orang yang memahami pemahaman fajaza'u haula'i khawf, yakni pengkhianat fajara. Orang-orang yang jahat al-kadzabah, orang-orang yang dusta ini, annallaha 'ada. Maka Allah akan siapkan sangat keras terhadap mereka. La yuqadiru qadrahu wa la ya'lamu wasfah. Mereka tidak ada yang mampu mengukur ini takarannya, kadarnya, ukurannya. Ya'lamu wasfah, dan tidak ada pula yang tahu bagaimana sifat adab yang dahsyat tersebut. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh mereka dahulu betul-betul sangat buruk perbuatan-perbuatan mereka. Haitsu 'amilu bima yusqitullah, di mana mereka berbuat atau beramal mengerjakan hal-hal yang membuat Allah marah, ini dengan kedurhakaan, kekufuran, keinginan agar Islam itu hancur, keinginan mereka agar ini orang-orang beriman itu keluar dari keimanan, dari agamanya. Wa yujibu alaihimul uqubah wal la'nah, dan mengharuskan mereka mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Qaluhu ittakhadhu aymanahum jannatan, yakni mereka jadikan tameng yakni sumpah-sumpah mereka sebagai perisai untuk menghindarkan diri mereka dari celaan dan hukuman. Aitrusan wa wiqayah, perisai dan pelindung. Pelindung yattaquna biha, yang dengan itu mereka berlindung min laumillah. Mereka inginnya demikian. Inginnya terjaga tidak kalah oleh Rasulullah SAW. Wa ghairi min safi an sabilillah. Guna wal mu'minin. Dan mereka pun terjaga dari celaan orang-orang yang beriman. Dan ini mereka dapatkan. Ini mereka dapatkan. Dan ini mereka dapatkan. Nah, mereka diselamat dari orang-orang yang beriman, tidak di bahkan sakit betapapun jahatnya yang mereka lakukan, dan mereka pun tahu orang-orang mukmin itu ingin membunuh mereka atau menghukum mati mereka, bahkan seperti yang sering diucapkan oleh Umar bin Khattab, bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul ya, selalu bahkan minta kepada Rasulullah untuk minta izin membunuh ayahnya sendiri yang munafik, tapi selalu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetap engkau berbakti kepada kedua orang tua, tetap berbakti kepada dia, baiki dia, selalu bergaul dengan baik. Bahkan Rasulullah pun mengingatkan para sahabat yang lain ya, tidak boleh, jangan sampai orang-orang yang lain menuduh Muhammad SAW membunuh sahabatnya. Nah, karena dia menampakkan ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, berpuasa, haji, bahkan jihad bersama Rasulullah dan kaum mukminin. Nah, jangan sampai orang-orang yakni mengira menuduh Rasulullah dan para sahabat membunuh seorang muslim. Ini peringatan dari Rasulullah untuk para sahabat, dan juga bahkan diajarkan kepada kita tingkat seperti apapun seorang anak melihat keadaan orang tuanya, dia tetap harus berbakti kepada orang tuanya, baiki dia walaupun mereka tahu. Abdullah bin Ubay bin Salul tahu ayahnya ini adalah tokoh munafikin, disebut nama-namanya, sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an. Qala fa bisababi dzalik, dengan sebab itu, dengan sumpah itu mereka berusaha saddu anfusahum annam wa ghairahum an sabilillah. Mereka menghalangi diri mereka dari jalan Allah dan juga orang lain. Mereka menghalangi dirinya sehingga mereka, karena mereka ditipu oleh syaitan untuknya dengan sumpah tersebut, seakan-akan mereka diterima oleh kaum mukminin. Sehingga juga demikian mereka perlakukan orang lain dengan sumpah itu, bahwa menunjukkan bahwa kami juga adalah muslim, berbuatlah seperti kami, sehingga orang lain pun juga terhalang dari jalan Allah. Wa hiya sirat alladhi man salakahu afdhal bihi ila jannatin na'im. Padahal jalan lurus itu tersebut, sabilullah itu adalah jalan yang lurus, jalan yang bagi siapa yang menempuhnya, dia akan terbawa, dia akan tergiring menuju kepada jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa man sadda anhu, siapa yang menghalangi orang dari jalan tersebut, falaisa illa as-sirat al-musil ilal jahil. Atau wa man sadda anhu, siapa yang dihalangi darinya, maka tidak ada lain bagi dia kecuali jalan yang membawa dia kepada neraka jahim. Qala qauluhu falahum adabum muhin. Maka bagi mereka orang-orang yang seperti ini adalah adab yang menghinakan. Haitsu istakbaru, ketika mereka merasa sombong, merasa tinggi, merasa mulia, angkuh, tidak mau anil enam beriman, anil iman billahi wal yaqiyat li hayatihi ahanahum bil adab. Al jaza min jinsil amal. Adab-adab yang menghinakan, adab-adab yang seperti ini adalah buah dari kesombongan mereka. Ketika mereka merasa besar, ketika mereka merasa mulia, agung, sehingga enggan menahan diri mereka beriman kepada Allah dan tunduk kepada ayat-ayatnya, Allah balas dengan menghinakan mereka dengan adab as-sarmadi, dengan adab yang abadi. Alladzi la yufattaru anhum, yang tidak diringankan, tidak dihilangkan, tidak dibuang ayat adab tersebut sa'atan, walaupun sesaat, tidak dihentikan ayat adab-adab tersebut walaupun sekejap. Walahum yundarun, bahkan mereka tidak diberi tempo, mereka tidak diberi tangguh, tidak diberi kesempatan untuk beristirahat. Nah, kullama nadijat juludum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kali hancur, matang, ini kulit-kulit mereka, mereka dikembalikan kembali seperti semula untuk mereka merasakan adab. Qauluhu lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum, tidak akan berguna, tidak akan menyelamatkan mereka anak-anak, harta-harta mereka dan anak-anak mereka, minallahi syai'a, sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tadfa'u anhum syai'an minal adab, tidak akan mungkin menolak adab dari mereka sedikit pun harta-harta dan anak-anak tersebut. Wala tahsulu lahum qistan minal aminat tawab, bahkan mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari pahala. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah orang-orang nam ashabun nar al mulazimuna laha. Dikatakan ashab karena yang namanya sahabat itu selalu menyertai sahabat yang lainnya, menyertai sahabatnya, bersama sahabatnya selalu. Mulazimuna laha alladina la yakhrujuna anha, yang mereka tidak akan keluar dari neraka tersebut. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini kalimat yang sering kita ulang ini. Wa man asha ala syai mata alaih. Wa man asha ala syai, orang yang terbiasa hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atasnya. Orang yang terbiasa dengan kedurhakaan, dia akan mati di atas kedurhakaan tersebut. Illa ayasha Allah, dan artian kalau Allah memberinya taubat, mengilhaminya untuk taubat dan menerima taubatnya. Tapi ini adalah kenyataan. Aghlabnya demikian. Man asya ala syai' mata alaih. Orang yang terjamah hidup di atas sesuatu kedurhakaan, maka dia akan demikian, mati dalam keadaan durhaka. Mereka yang terbiasa dalam kesolehan dan ketaatan, dia akan mati di atas ketaatan tersebut. Wa man mata ala syai' bu'itha fihi. Dan siapa yang mati di atas sesuatu dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Seperti orang-orang yang mati dalam keadaan bertalbiyah, ya, dia dibangkitkan kembali oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah. Mati dalam keadaan jihad, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan darahnya enam, bercucuran darah. Launu launu dam wal warih rahil misk. Darah, warna darah, tapi baunya bau misik. Qala fa kama annal munafiqin fid dunya yumawihuna 'alal mu'minin. Nah, ketika sebagaimana orang-orang munafikin bersikap di dunia, mereka menipu orang-orang mukmin. Wa yahlifuna lahum annahum mu'minun. Nah, mereka bersumpah kepada orang-orang mukmin. Ya, sebagaimana kata mereka, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wallahu yahnam. Mereka itu sifat-sifat mereka. Mereka bersumpah bahwa mereka adalah orang yang mukmin. Fa idza kana yaumul qiyamah, nah ketika hari kiamat, wa yab'ana wa ba'athahum Allahu jami'an, Allah kumpulkan mereka semua, Allah bangkitkan semuanya, yang mukminnya, yang kafirnya, yang munafiknya. Halafu lillahi kama halafu lil mu'minin. Mereka bersumpah kepada Allah sebagaimana dahulu bersumpah kepada orang-orang yang beriman. Wa yasabuna fi halfihim, dan mereka mengira bahwa dalam sumpah tersebut hadza annahum ala syai', bahwa mereka di atas sesuatu yang benar, punya pegangan. Lianna kufrahum wa nifaqahum wa aqaidahumul batilah lam tazal tarassakha fi adhanihim syai'an fa syai'an. Nah, karena mereka kekafiran mereka dan kenifakan mereka itu serta keyakinan mereka yang batil terus, lam tazal, terus tidak pernah berhenti, tarassakha fi adhanihim, kokoh, semakin kuat, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Hatta gharrathum wa dhannu annahum ala syai' yu'tad bihi, sampai mereka ditipu dan mengira bahwa mereka berada di atas sesuatu yang bisa diperhitungkan, bisa mereka sandari. Wa yu'alliqu alaihi thawab, yang menjadi tergantung padanya pahala, yang seakan-akan mereka mengira bahwa dengan usaha tersebut, ucapan tersebut, mereka mendapatkan pahala. Wa hum kadhibuna fi dhalik, mereka dusta dalam hal itu. Wa minal ma'lum annal kadhib la yaruju ala alimil ghaib wasyahadah. Nah, dan sebagaimana diketahui, tidak mungkin kedustaan itu akan laris, akan diterima oleh Allah yang maha mengetahui perkara ghaib dan yang perkara yang nyata. Wa hadzal ladzi jara alaihim min istihwadhi syaitan alladzi istaula alaihim. Apa yang terjadi yang membuat mereka seperti itu, yang menimpa mereka sehingga mereka melakukan hal-hal yang demikian, menipu Allah, menipu Rasulnya, menipu orang-orang yang beriman, berbuat seakan-akan mereka itu adalah muslim padahal tidak, itu tidak lain adalah karena mereka dikuasai oleh syaitan yang ada pada mereka. Nah, mereka dikerjain, direndahkan, ditundukkan oleh syaitan yang menguasai mereka. Wa zayyana lahum a'malahum wa ansahum dzikrullah. Mereka dininabobokkan oleh syaitan, ditipu oleh syaitan dengan syaitan menjadikan pandangan mereka indah terhadap perbuatan-perbuatan mereka, sampai kemudian syaitan itu membuat mereka lupa, lalai, meninggalkan dzikrullah, meninggalkan peringatan dari Allah, meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan sunnah. Jauh dari nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Wa huwal adu, dan sungguhnya dia, syaitan itu adalah adu. Al-mubin, ini musuh yang nyata. Alladzina la yuridu bihim illa syarr, yang tidak menginginkan dari mereka kecuali kejelekan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini syaitan. Syaitan itu tidak lain adalah ingin selalu mengajak kelompoknya, selalu mengajak orang-orang yang mengikutinya untuk menjadi bersama-sama dia di azab di dalam neraka sa'ir. Qala qawluhu ulaika hizbu syaitan. Ini menyatakan oleh Allah, mereka itulah hizbu syaitan, dan merekalah yang akan diajak, merekalah yang nanti akan diseret oleh syaitan. Ala inna hizba syaitan humul khasirun. Sungguh, ketahuilah sungguhnya kelompok syaitan itu pasti mereka merugi. Alladzina khasiru dinahum wa dunyahum wa anfusahum wa ahlihim. Mereka itu orang-orang yang rugi agamanya, rugi dunianya, rugi diri mereka, dan rugi pula keluarga mereka, tidak mendapatkan kebaikan dari mereka di akhirat. Nah, bahkan di dunia pun merugikan mereka, terhina. Ya, sebagaimana dialami sakit sedihnya Abdullah bin Ubay bin Salul melihat Allah baca ayat-ayat Allah, Allah menampakkan kejahatan ayahnya dan sikapnya yang demikian. Sementara dia tidak boleh membunuhnya. Sementara dia tidak rela kalau ada orang lain membunuh ayahnya. Nah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tahu aku adalah abarrun nas. Aku adalah anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Aku tidak rela kalau ada orang yang membunuh ayahku, kemudian dia dendam dan mau tidak mau apa? Harus membunuh saudaranya sesama muslim. Biarkan aku yang membunuh ayahku sendiri. Tapi Rasulullah tetap melarang, tetap baik, berbaktilah tetap kepada ayahnya. Ini yang perlakuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian mereka. Di akhirat pun mereka demikian. Ketika mereka menolak yakni cahaya dari Allah dan Rasulnya, maka di akhirat pun mereka ditipu oleh keadaan mereka. Mereka kira mereka mendapatkan cahaya, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Sampai mereka berkata kepada orang-orang mukminin, "Unduruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami supaya kami dapatkan cahaya kalian walaupun sedikit. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan lain.